Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan kita sudah berkesan ini yang kita masuk dalam pembahasan suruh sholat untuk sementara waktu kita hentikan sejenak dan kita berpindah dalam kita usia dengan kitab yang sama dari Zadul Mustaqni. Sebagai kita usia sebagai upaya untuk mengingat kembali apa-apa yang telah kita dapatkan dan mungkin pula ada tambahan-tambahan yang baru yang kita dapatkan, apa-apa yang sebelumnya belum kita dapatkan. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan tentang masalah puasa Ramadan ini pembahasan yang sering kita jumpai, bahkan mungkin setiap tahun kita menjumpai pembahasan tentang masalah puasa. Tapi tentunya ikhwan fillah jazakumullah, sebagai murojaah membaca kembali apa-apa yang sudah kita dapatkan bukan termasuk perkara yang tidak ada faedahnya. Nah, disebutkanlah para ulama itu baik mengulang kitab-kitab yang sama beberapa kali dan mendapatkan faedah yang baru apa yang tidak didapatkan pada pembacaan sebelumnya. Dan pada kitab yang sama juga. Nah, mungkin boleh ikhwanul fillah jazakumullah, dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, pas dalam bab apa, perkara apa, mungkin kita tidak konsen, tinggal luput, dan kita dapatkan di pembahasan tahun berikutnya. Nah, sehingga bukan perkara baik, hanya sekedar pengulangan saja, tapi juga naam mungkin mendapatkan faedah-faedah yang baru. Kita sudah pernah baca Sahih Sunnah dalam masalah saum dan juga kitab Darori nama Sulkani. Nah, dan kali ini insyaallah secara ringkas kita akan baca dari yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dari kitab Zadul Mustaqni. Nah, qala al-mu'allif Musa bin Ahmad rahimahullah kitab Siyam yajibu shaum Ramadan bi ru'yati hilal. Kata beliau rahimahullah, wajib untuk berpuasa Ramadan dengan melihat hilalnya. Dengan melihat hilalnya. Baik, di dalam mukadimah ini beliau sebutkan bagaimana seorang muslim mengawali puasa Ramadan. Maka beliau sebutkan seorang muslim mengawali puasa Ramadan dengan melihat hilal Ramadan. Dengan melihat hilal Ramadan. Nah, dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada dua cara seorang muslim mengawali puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan. Beliau sebutkan idza ra'aytumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aytum fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal, yakni hilal Syawal, maka berbukalah, berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaykum fa'aftiru. Kalau kemudian mendung sehingga tertutup dengan awan, dengan mendung, fakdurulah. Mana fakdurulah? Genapkan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Atau genapkan hitungan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, sehingga besoknya belum puasa, kalau itu Syaban, kalau itu Ramadan, besoknya belum berhari raya. Nah, sehingga panik di Allah hanya ada dua cara memasuki bulan Ramadan dan berhari raya. Imma dengan melihat hilal, jika tidak nampak hilal maka dikenapkan bulan menjadi 30 hari. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan wa 'ulima minhu, maka diketahui dari itu annahu la yajibu shaum bi muqtadal kitab, tidak wajib berpuasa dengan ketentuan kitab. Falau qarrara ulama al-kitab al-mutabi'una limanajilil qamar, kalau para ahli hisab, orang-orang yang ahli perbintangan dan yang semisalnya, menetapkan anna layla min Ramadhan, bahwasanya malam ini termasuk Ramadhan, walakin lam yara al-hilal, tapi hilal belum nampak, belum kelihatan, fa inna la yusaw, maka tidak berpuasa. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hisab tidak bisa dipakai untuk penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkaitkan puasa Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Hilal nampak atau tidak? Kalau hilal itu kelihatan, ini hilal itu bulan di awal itu disebut hilal. Nah, kalau dia nampak berarti baik besoknya sudah puasa Ramadan. Nah, kalau hilal Syawal nampak, besok sudah berhari raya. Kalau belum nampak hilal Ramadan, besoknya masuk bulan Sya'ban tanggal 30, belum masuk bulan Ramadan, belum puasa. Nah, kalau kemudian hilal Syawal belum kelihatan, dikenapkan besok masih tanggal 30, Ramadan masih puasa. Dan hari rayanya susah. Nah, meskipun kemudian ahli hisab menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal 20 misalnya Masehi, nah, tetap selama hilal tidak nampak, tidak boleh kemudian seorang mengawali puasa dengan semata-mata hisab. Nah, ini qanifidina azakumullah. Ini perkara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya ada dua cara mengawal Ramadan, imma hilal kelihatan, jika tidak nampak maka dengan menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Nah, ini fardhiina azakumullah. Sekali lagi perkara hisab saya tidak bisa dipakai untuk menetapkan awal Ramadan. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian kaum muslimin nah terjangkit penyakit hisbiyah. Nah, mereka mengawali puasa Ramadannya karena golongannya, karena kelompoknya sudah menetapkan pada tanggal tertentu. Dia tidak mau tahu apakah penetapan itu keliru atau benar, enggak mau tahu. Yang penting ini sudah keputusan pusat. Nah, dan juga sudah diamini, nah, oleh cabang-cabang dan ranting-ranting. Nah, kita sebagai anggota harus manut dengan keputusan pimpinan pusat. Nah, bukan pimpinan negara, pimpinan pusat. Nah, dia nggak mau tahu dalam keadaan hilal tidak nampak, tidak kelihatan. Tim ru'yah yang diturunkan oleh negara satu pun tidak ada yang melihat. Tapi berhubung, nah sudah ditetapkan, mungkin satu bulan sebelum masuk bulan Ramadhan sudah woro-woro sudah diumumkan Ramadhan jatuh pada tanggal 20. Kelihatan maupun tidak kelihatan, menurut hisab tanggal 20 sudah Ramadhan. Nah, maka kemudian mereka menjalankan puasa Ramadhan dalam keadaan hilal belum nampak. Baik, ini ikhwan yang dirahmati Allah, dalam pada Rasul mengajarkan cara mengawali Ramadhan, imma hilal kelihatan, kalau tidak nampak disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ini ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, maka muslim itu diajarkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian di Rabb kalian. Kewajiban kita hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Dan mereka-mereka yang memerintahkan kita dengan berdalil Al-Qur'an wa Sunnah. Nah, tidak terkotak-kotak dengan ormas tertentu, tidak terkotak-kotak dengan kelompok tertentu. Nah, seandainya mereka menetapkan keputusan baik dengan kitab misalnya, tetap tidak boleh kemudian kita menjalankannya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Sehingga di sini na'am hanya ada dua cara mengawali Ramadan. Baik, dan beliau menyebutkan satu di sini. Nah, yakni bi ru'yati hilali, dengan melihat hilal. Qala rahimahullah. Wa illam yura ma'a suqwi lailatis salasin asbahu mubtirin. Kata mu'alif, kalau kemudian hilal tidak nampak pada tanggal 29 Sya'ban, diadakan baik penglihatan hilal, ru'yatul hilal, dalam keadaan baik ma'a suqwati lailah, malam itu langit terang, tidak ada mendung sama sekali. Wala qatar, tidak ada pula angin kencang yang kemudian menghembuskan debu-debuan dan pasir-pasir yang kemudian menutupi pandangan mata. Lah, terang benderang jelas, mata bisa melihat naam ke ufuk dengan mata telanjang maupun dengan peralatan khusus. Tidak ada penghalang sama sekali. Ternyata hilal tidak muncul, tidak nampak. Nah, di malam yang ke-30 ya, jadi pas 29 Sya'ban. Kata beliau rahimahullah, asbahu muftirin, besok paginya masih belum berpuasa. Nah, jadi kalau imru'iyah sudah dikerahkan, langit dalam keadaan cerah, tidak ada mendung sama sekali, ternyata hilal tidak nampak. Dari semua titik yang diturunkan penguasa, tidak ada yang melihat hilal sama sekali. Dan semua titik dalam keadaan cerah langitnya. Nah, tidak ada laporan dari setiap titik terhalang mendung, tidak ada, cerah. Dan semuanya menyatakan tidak kelihatan hilal, besoknya belum berpuasa. Nah, kemudian wa in hala dunahu ghaimun aw qatarun. Kalau pada malam, pada tanggal 29 Sya'ban, malam harinya, berarti malam yang ke-30. Nah, ternyata langit itu dipenuhi dengan mendung. Nah, jadi terhalang penglihatan dengan mendung, au qatarun, atau angin yang menerbangkan debu-debuan sehingga pandangan enggak jelas. Langit tidak begitu jelas kelihatan, samar. Nah, sehingga kemungkinan hilal juga seandainya muncul, ada kemungkinan tidak kelihatan, tertutup dengan mendung. Nah, ikhwanifidina azakumullah, tatkala melihat hilal dan kondisi cuaca itu mendung, jika tidak nampak hilal, itu punya dua kemungkinan. Yang pertama, memang hilal belum muncul. Nah, berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, atau hilal sudah muncul, tapi tertutup mendung. Sehingga orang-orang yang melihatnya enggak kelihatan karena betul-betul mendung dan tertutup hilalnya. Ada dua kemungkinan. Nah, berarti imma besok masih tanggal 30 Sya'ban atau besok tanggal 1 Ramadan. Nah, ada dua kemungkinan. Kemudian yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad, seandainya malam ke-30 Sya'ban itu mendung, nah, sehingga baik hilal tidak bisa terlihat, fadhahirul mazhab yajibu shaumuhu. Ini yang maksud di kalangan mazhab Imam Ahmad, maka besok wajib untuk berpuasa. Jadi mazhab yang Ahmad membedakan dua. Malamnya cerah atau mendung. Kalau malamnya cerah, besoknya belum berpuasa. Baik. Kalau malamnya mendung, baik, besoknya sudah berpuasa. Ada dua kemungkinan. Imma memang sudah muncul hilal, tadi tertutup, wa imma memang belum muncul hilalnya. Nah, menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad, baik, kalau mendung malam harinya, besoknya berpuasa. Ia jibu shaumu, wajib untuk berpuasa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Naam. Dalam perkara ini, baik, ada beberapa pendapat para ulama. Kalau malam itu mendung, apakah besoknya berpuasa atau tidak? Ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama tadi pendapatnya Imam Ahmad yang masuk dari beliau. Nah, besoknya berpuasa. Nah, karena ma'ana fakdurulah fainhumma alaikum, kalau kemudian tertutup mendung, fakdurulah, makna fakdur itu sempitkan bulan itu. Nah, sempitkan maknanya kalau tanggal 29, ya 29 tidak diolor, tidak boleh digenapkan 30, tidak sempitkan. Berarti itu akhir bulan. Besoknya sudah Ramadan. Kalau itu mendung. Nah, kalau enggak mendung jelas. Baik, besoknya masih tanggal 30. Baik. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, baik, haram untuk berpuasa paginya. Nah, kalau malamnya mendung, hilal tidak kelihatan, besoknya haram untuk berpuasa. Nah, Ammar bin Yasir, beliau menyatakan, man shoma al-yawm alladhi fattu fi faqad akhtha al-fath. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Al-Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna hari yang meragukan, ya hari itu malam harinya mendung, besoknya ada kemungkinan tanggal 30 Ramadan, tanggal 30 Sya'ban, ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Nah, sehingga ini hari yang meragukan. Kalau orang itu berpuasa pada hari itu, maka haram hukumnya. Dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Kalaupun seandainya orang itu berniat, saya niat puasa. Seandainya memang Ramadan, berarti itu puasa saya Ramadan. Seandainya belum Ramadan, berarti itu puasa sunnah saya. Nah, seandainya memang betul tanggal 1 Ramadan, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Niatnya gantung. Niatnya enggak pasti. Apakah puasa Ramadan atau puasa sunnah? Karena puasa Ramadan dibutuhkan ta'yin, ketentuan, penentuan niatnya apa. Nah, kalau dia puasanya niatnya gantung, jadi kalau memang besok Ramadan, ya itu puasa Ramadan. Kalau sunnah, ya puasa sunnah. Maka tidak sah puasanya. Nah, ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sekian pendapat yang ada, nah, baik, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa sahhu hadhihi al-aqwal wa at-takrim. Dan pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, baik, di sini ada 7 pendapat masalah ini. Nah, jadi kalau malam harinya mendung itu ada 7 pendapat di kalangan para ulama. Baik. Dari pendapat yang ada yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, haram hukum berpuasa pada saat itu. Nah, malam harinya mendung tidak kelihatan hilal, besoknya haram untuk berpuasa, berarti besoknya masih belum Ramadan. Nah, Tapi ikhwani fidina azakumullah, nah, beliau mengingatkan, walakin idza ra'a al-imam wujub shaum hadzal yawm, tetapi kalau pemimpin penguasa, kalau presiden misalnya, pemimpin negara berpendapat wajibnya puasa hari ini, puasa besok, penguasa menetapkan besok Ramadan. Nah, keputusan penguasa. Wa amara an-nasa bisaumihi. Kemudian penguasa memerintahkan rakyat untuk berpuasa. Malam mendung, tidak kelihatan hilal. Penguasa menetapkan besok puasa. Nah, semua rakyat harus berpuasa Ramadan besok. Ketentuan penguasa. Kata beliau rahimahullah, fa innahu la yunadidu wa yaqtul adam munabatihi bi alla yuzhiru al-insan fitrahu. Nah, kata beliau, jangan kemudian memberontak, mana memberontak menyelisihi penguasa. Nah, kalau penguasa menetapkan besok Ramadan dalam keadaan hilal imam muncul imam tidak karena mendung, nah, maka jangan kemudian menampakkan penyelisihan kepada penguasa. Bagaimana caranya? Bi Allah yasir insan fitrahu. Jangan terang-terangan dia kemudian menampakkan tidak puasa. Penguasa tidak menetapkan besok Ramadan. Pagi harinya dia sengaja makan di pinggir jalan, terang-terangan. Setiap ditanya, ini belum Ramadan ini. Nah, hilal tidak nampak karena mendung. Belum Ramadan. Bahkan dia dengan disiarkan di kalangan masyarakat, tidak boleh puasa pada hari jelas-jelas itu menyelisih penguasa. Tidak boleh. Nah, jadi dia tidak boleh terang-terangan tidak berpuasa. Nah, ini nasihat beliau rahimahullah, wa innama yukhfiru sirran. Nah, dia sembunyi-sembunyi tidak puasanya. Nah, ini baik nasihat beliau rahimahullah. Nah, baik, ini qali fidina azakumullah, ini kalau kemudian memang hilalnya tidak nampak. Nah, kemudian penguasa memerintahkan baik berpuasa besoknya. Beda kalau kemudian baik ada yang melihat hilal. Nah, ada yang melihat hilal kemudian laporan kepada penguasa, diterima oleh penguasa laporannya. Penguasa menyatakan besok Ramadan. Maka rakyat semuanya wajib untuk berpuasa Ramadan. Meskipun misalnya negara menurunkan 500 orang untuk melihat hilal. 499 laporannya hilal tidak nampak. Satu orang menyatakan saya lihat hilal. Laporan kepada penguasa menerima, diterima laporannya, ditetapkan besok Ramadan. Nah, dengan penglihatan satu orang ini, baik, maka ayat wajib untuk mengikuti penguasa besok Ramadan. Nah, ini kan ini ayat semula. Kalau penguasa menetapkan dengan cara yang syar'i itulah itu. Besok Ramadan dengan kelihatan hilal satu orang yang melihatnya. Tidak boleh kemudian rakyatnya berupaya untuk menyelisih penguasa. Nah, besok belum Ramadan. Nah, 499 orang enggak lihat, berarti dia itu syaf sendirian misalnya. Baik, jadi belum waktunya untuk berpuasa, apalagi nah pimpinan pusat kita sudah menyatakan baru tanggal 20. Ramadannya. Nah, ini kan kita agak ini bentuk penyelisihan kepada penguasa. Nah, ini kan kita agak kemulai. Ini ada beberapa pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kalau malam itu mendung, maka besoknya haram untuk berpuasa. Nah, kalau kemudian penguasa tetap menetapkan besok berpuasa dan pada tidak kelihatan hilalnya, maka tidak boleh terang-terangan menampakkan penyelisihan kepada penguasa. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, inilah baik mazhabnya ahli sunnah. Nah, tidak boleh terang-terangan menyelisih penguasa. Qala rahimahullah, wa in ru'iya naharan fa'iya ilailatil muqbilah. Kalau kemudian hilal kelihatan di siang hari, maka dia untuk malam yang akan datang. Nah, besoknya, baik, berpuasa. Nah, wa idza ra'au wa idza ra'ahu ahlu baladin laziman nasaqul lahum as-shaum. Kalau suatu penduduk negeri itu melihat hilal, maka wajib bagi semua manusia untuk berpuasa. Kalau ada suatu penduduk negeri yang melihat, maka wajib bagi semua kaum muslimin dimanapun keberadaan mereka, baik untuk berpuasa. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Nah, satu orang yang melihat, satu tempat yang melihat, maka seluruh dunia wajib untuk berpuasa. Sumu liru'iyati wa aftiru liru'iyati. Ini dalil yang dipakai. Dalam masalah ini, ikhwan fillah azakumullah, sudah berkali-kali kita sampaikan, mungkin setiap tahunnya. Ini perkara yang mukhtalafun fihi qadiman wa haditsan. Ini perkara yang diperselisihkan para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Nah, ini mungkin pembahasan yang tidak pernah membosankan. Kalau dibahas, baik, apakah kalau satu negara melihat hilal itu semua dunia ini kaum muslimin wajib untuk berpuasa? Mungkin kalau dibahas setiap tahunnya, nah, ini pembahasan yang tidak membosankan. Kenapa? Kadang-kadang meskipun kita tahun kemarin sudah mantap dengan satu pendapat, nah, kemudian datang mau Ramadan, baik, tidak tinggal detik-detiknya terhebat. Oh, di sana sudah kelihatan hilalnya. Pondok sana besok Ramadan. Nah, di sana ustaz ini besok mau puasa. Nah, sudah kembali goyang. Pelajaran sudah didapatkan tahun kemarin. Nah, ini berulang. Nah, bisa jadi ikhwan fillah azakumullah. Tahun kemarin ma'al umara. Nah, tahun sekarang bersama pondok tertentu. Nah, bisa jadi. Nah, qaulul qadim, qaulul jadid. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ini perkara-perkara mungkin kalau dibahas setiap tahun, pertanyaan yang muncul juga banyak sekali. Nah, baik, ini pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad. Nah, pendapat yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, baik, setiap negara itu memiliki maslah sendiri-sendiri. Nah, kalau kemudian negara lain melihat hilal, di negara yang lain tidak melihatnya, maka yang wajib berpuasa itu hanya negara yang melihat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, diterangkan oleh para ulama, baik, ada pendapat yang mungkin bisa dimasukkan, pendapat yang kedua bisa dimasukkan, pendapat yang ketiga. Nah, negara-negara yang satu matlah itu yang wajib untuk berpuasa. Nah, bagaimana ukuran satu matlah? Ini negara ini ikut matlahnya itu bagaimana ukurannya, ukurannya dan patokannya? Sebagian para ulama menyebutkan perjalanan satu bulan itu satu matlah. Sebagian menyebutkan sekitar 2000 kilometer. Nah, 2000 sekian. Baik. Ini termasuk yang satu matlah. Nah, panjenengan azakumullah, pendapat yang tiap negara, tiap tempat memiliki matlah sendiri-sendiri. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun pendapat yang pertama, pendapat yang dikuatkan di antara Syaikh bin Baz rahimahullah. Demikian pula Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, tadi kita sebutkan ini ikhtilaf qadiman wa haditsan. Sejak dahulu dan sampai sekarang. Nah, dan di antara perselisihan pendapat ini, tidak kemudian patokannya itu senior dan junior. Nah, itu yang berpendapat, pendapat yang pertama sebelas, Syalbani. Nah, yang kedua Sosimin. Kalah kelas yang kedua ini. Bukan itu. Nah, jadi patokannya itu bukan senior dan junior. Patokannya juga bukan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, bukan itu. Nah, kalau kemudian yang kita pilih yang lebih banyak saja. Nah, yang lebih banyak itu pasti belum tentu. Nah, Allah sebutkan yang paling banyak itu orang-orang kafir. Nah, yang paling banyak orang-orang tidak bersyukur. Nah, tapi kalau menyebutkan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan qalil, sedikit. Nah, jadi menetapkan al-haq, menetapkan mana yang rajih, mana yang marjuh, bukan banyak-banyakan. Nah, ini madhab tawuran. Nah, jadi yang banyak itu yang menang, bukan ini. Nah, dilihat baik mana hasilah yang dikeluarkan masing-masingnya. Nah, depan yang kita na'azakumullah, pendapat yang kedua, juga diantaranya pendapat yang dikuatkan oleh Abdul Rahman Al-Adami Hafizahullah. Nah, di antaranya pendapat-pendapat ini, pendapat yang kedua ini, nah, dikiaskan pula dengan baik tauqit yaumiyah, baik waktu pada setiap harinya. Nah, kalau misalnya puasa itu, nah, satu negeri melihat hilal, maka semua, seluruh negara, seluruh dunia itu wajib untuk berpuasa. Tentunya seandainya, nah, di Saudi itu maghrib, di sini baru zuhur, berarti wajib untuk berbuka puasa. Nah, karena satu waktu. Nah, ini tentunya pendapat yang marjuh, pendapat yang tertolak. Nah, jadi fani firna azakumullah, setiap tempat memiliki maslah sendiri-sendiri. Nah, jadi baik meskipun ada suatu tempat yang melihat hilal, kalau itu jauh sekali dan perbedaan waktu dengan tempat kita, maka tempat kita memiliki maslah tersendiri. Nah, ini fani firna azakumullah. Dan baik sebuah kekeliruan juga. Nah, kadang-kadang mereka-mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, ini biasanya diistilahkan maslah internasional. Nah, dimanapun negara yang melihat, maka seluruh dunia kemudian ikut berpuasa. Baik. Dan biasanya yang menjadi rujukan itu Saudi. Nah, dalam bahkan tidak ada nas yang menyebutkan Saudi. Nah, dimanapun negara yang melihat, apakah di Indonesia atau dimanapun, kalau melihat, maka pendapat yang pertama seluruh dunia wajib untuk berpuasa. Nah, tidak hanya Saudi, tapi biasanya menjadikan rujukan di Saudi. Saudi sudah puasa besok. Nah, tidak dilihat negara yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga. Nah, ini secara ringkas. Baik, mengikuti keputusan penguasa. Nah, jadi rakyat itu mengikuti penguasanya. Tabi undil imam. Nah, as-saum yauma sumunas. Puasa itu pada saat manusia berpuasa. Nah, dan berhari raya itu pada saat manusia berhari raya. Baik, ikhwani fidina azakumullah. Pendapat ini di antaranya pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dan juga para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, mereka-mereka juga berpendapat kalau penguasa menetapkan, maka wajib untuk mengikuti penguasa. Di antaranya Al-Albani rahimahullah dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, juga berpendapat demikian. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi ikhwan fillah azakumullah wa hadha min nahiyatil istima'iyyah qaulun qawi. Nah, kata beliau Utsaimin, ini dari sisi persatuan termasuk pendapat yang kuat. Nah, jadi berhayaya ma'al umara. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, lasna da'imah. Ini juga ditanya, seandainya kaum muslimin berselisih pendapat tentang memulai bulan Ramadan. Sebagian berpendapat hari ini, sebagian berpendapat besok, maka jawablah lasna da'imah kembali kepada keputusan penguasa. Nah, kapan penguasa menetapkan hari raya, kapan penguasa menetapkan Ramadan, nah, itulah kemudian yang menjadikan rujukan. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, itulah termasuk min mahasinil Islam, termasuk keindahan Islam. Nah, hingga betul-betul indah Islam itu kalau kemudian baik puasa bersama, kemudian berhari raya bersama, betul-betul indah itu. Ini kawan dibinaan semua, tidak kemudian satu golongan baik masih sahur, yang lainnya kedengaran takbiran, nah ini tidak indah akhirnya. Ini kawan dibinaan semua, yang satu bertemu mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf saya dan batin, padahal itu bukan terjemahannya, keliru. Minal a'idin wal fa'idin termasuk dari orang yang kembali dan orang yang berbahagia itu kalau terjemah, tapi kalau diterjemahkan mohon maaf saya dan batin. Baik, oh saya masih puasa, bisik saja. Nah, jadi enggak indah akhirnya. Nah, ini ikhwan yang dina'azakumullah. Seandainya kemudian kaum muslimin melepaskan virus-virus hizbiyah mereka, terkotak-kotak dengan ormas-ormasnya, dengan golongan-golongannya, merujuk kepada baik ketetapan penguasa, begitu indah Islam itu. Nah, sehingga mungkin lapangan-lapangan itu penuh dengan kaum muslimin. Nah, bersatu berjalan nampak enam kebersamaan Islam. Baik, maka ini yang kemudian membuat ciut hatinya orang-orang kafir. Tapi kalau kemudian baik pagi ini ada sholat id satu kampung yang berapa sholat. Nah, besok sebelah sana saya tidak indah Islam itu. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan ini qaulun qawi na'am min nahyatul istima'iyah, dari sisi persatuan, baik ini pendapat yang kuat. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah beliau sebutkan yakni sahibul matan wa yusamu bi ru'yati adlin, dan baik yakni dipuasai Ramadan itu dengan ru'yanya orang yang adil. Nah, jadi yang melihat hilal itu dipersyaratkan adil. Apa orang yang adil? Orang yang adil itu orang yang menjalankan kewajiban, orang yang tidak menjalankan dosa besar, dan orang yang tidak terus-terusan menjalankan dosa kecil. Itulah orang yang adil. Nah, kalau ada orang yang melihat hilal, laporan kepada penguasa. Nah, orang ini baik enggak pernah jangkep sholat lima waktunya, sudah tertolong. Nah, karena dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka dia bukan termasuk orang yang adil. Nah, ini betul-betul baik selektif. Orang yang melihat hilal itu dipersyaratkan adil, menjalankan kewajiban dia sebagai umat Islam, baik tidak menjalankan dosa besar, nah, dan tidak terus-terusan menjalankan dosa kecil. Riba itu termasuk dosa besar. Nah, kalau orang itu riba, baik ahlul riba, nah, maka tertolak persaksiannya. Imam Ahmad rahimahullah belum pernah ditanya tentang seorang yang tidak pernah menjalankan salat witir. Wa rajulun su' la tuqbal shahadatuh. Dia itu laki-laki yang jelek dan tidak diterima persaksiannya. Nah, orang-orang yang tidak pernah menjalankan salat witir. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga dipersyaratkan baik yang melihat hilal itu adalah orang-orang yang adil. Nah, qala rahimahullah bi ru'yati adlin walau unsa, meskipun perempuan. Meskipun perempuan. Baik, jadi meskipun yang melihat itu seorang perempuan, maka tetap besoknya berpuasa, baik jika dia yang melihat hilal. Nah, kemudian yang kanis dina'azakumullah. Baik, kalau kemudian dari jamaah tim ru'yatul hilal tidak ada yang melihat hilal, satu orang yang melihat, satu orang yang melihat ini adil dia, tapi dari sisi penglihatannya ini tidak sama dengan yang lainnya. Pandangan dia itu tidak sekuat teman-temannya. Yang lainnya tidak melihat hilal, dia melihat hilal. Nah, laporan kepada penguasa, karena dia adil, diterima oleh penguasa, maka wajib untuk berpuasa dengan ru'yahnya dia. Nah, meskipun dia saya garisi penglihatan mungkin kelasnya di bawah dari yang lainnya, dari jamaah yang ada. Nah, tapi dia mengaku melihat dan dia orang yang adil, diterima oleh penguasa, maka besok wajib untuk berpuasa. Nah, ini khani fi dina'azakumullah. Baik. Kemudian fa in shamu bi shahadati wahidin 30 yawman falam yurul hilal aw shamu li ajli ghaibin lam yuftiru. Kalau kemudian berpuasa dengan persaksian satu orang 30 yauman, 30 hari. Nah, jadi kalau kemudian baik seseorang sudah berpuasa Ramadan selama 30 hari. Jadi masuknya bulan Ramadan itu boleh dengan persaksian satu orang yang adil. Tapi selain bulan Ramadan harus dua. Nah, jadi kalau misalnya satu orang yang melihat hilal Syawal, enggak ada temannya satu tok, nah, maka besok tetap puasa karena yang melihat satu harus dua. Nah, tapi kalau untuk bulan Ramadan boleh satu, riwayatnya Ibnu Umar. Yang melihat hilal baik dengan laporan kepada Rasulullah, Rasul terima laporannya dan diperintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, kalau kemudian suatu negara itu mengawali puasa Ramadan dengan satu orang yang adil melihat hilal. Nah, kemudian baik, nah, tidak nampak hilal, hilal Syawal. Nah, walam yurul hilal, tidak nampak hilal. Aw shamu li ajli ghaimin lam yuftiru. Atau kemudian sebagian pendapat Imam Ahmad, kalau Sya'ban malamnya mendung, maka besoknya wajib untuk puasa. Sekarang puasa itu dihitung plus dia sudah 30 hari. Nah, ternyata hilal belum kelihatan. Dia sudah 30 hari. Menurut mazhabnya Imam Ahmad, besok tetap berpuasa. Yakni 31. Hari yang ke-31. Karena hilal tidak nampak. Nah, apalagi langit cerah. Nah, maka besok baik tetap berpuasa hari yang ke-31. Dan badan tidak ada bulan 31 hari dalam Hijri. Nah, ini pendapatnya beliau. Baik. Pendapat yang lain ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang dikuat oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, maka dia wajib untuk berbuka. Nah, karena bulan itu hanya mentok 30, enggak ada yang 31. Kecuali kalau puasanya menggunakan bulan Masehi ada 31. Nah, baik. Jadi kalau sudah 30 ya sudah. Nah, ini ikhwan fi dinillah jazakumullah pendapat beliau rahimahullah. Baik. Ini berbeda keadaannya kalau kemudian dia safar. Nah, misal seseorang mengawali bulan Ramadan di negaranya. Nah, dia berpuasa pada hari Ahad, misal. Pada Ahad dia berpuasa. Di akhir Ramadan, kemudian dia safar. Nah, di akhir Ramadan dia safar. Safar di tempat yang jauh, nah, mungkin tiga negara, di negara lain. Dan ternyata di negara yang dia di akhir Ramadan ada di situ, misalnya dia i'tikaf, nah, di Saudi. Puasa baru mulai hari Senin. Nah, sehingga tatkala dia sekarang ini sudah berpuasa 29. Nah, di Saudi masih 28. Tentunya besoknya itu masih puasa 29. Baik. Saudi 29 dia puasa 30. Nah, malam hari baik timur ia tidak melihat hilal sama sekali. pemerintah menetapkan ikmal. Nah, Ramadan Syawal rusak besok tanggal 30 Ramadan. Terus bagaimana dengan orang ini? Nah, baik. Karena dia itu berada di tempat yang baru, nah, dia tetap wajib untuk berpuasa mengikuti kaum muslimin. Dia 31 bulan berpuasa. Nah, ini salah satu pendapat yang dikuatkan Syekh Abdul Rahman Al-Adami Hafizahullah. Nah, ini ikhwan yang bikin alam. Tidak boleh kemudian puasanya akeh dhewe, enggak. Saya 30 aja. Nah, enggak bisa. Misal, seseorang baik mengawali puasa di daerah dia. Nah, kemudian baik dia safar hari itu juga, baik dan sampai di tempat yang jauh, mungkin di Indonesia bagian timur. Nah, yang waktunya mungkin berbeda 2 jam. Nah, sampai di tempat dia penduduk lagi menjalankan sholat asar. Baik, dia ditelepon oleh istrinya, ditelepon oleh anaknya. Nah, sudah sampai mana? Oh, sudah sampai tempat ini. Alhamdulillah di sini baru berbuka puasa. Di tempat asarnya tadi. Di sini baru sholat asar. Enggak bisa kemudian saya tadi sudah puasa ikut daerah saya, sekarang saya harus buka, tidak demikian. Dia mengikuti daerah yang baru. Nah, meskipun di total misalnya dia berpuasa selama 18 jam misalnya. Penduduk setempat hanya 15 jam. Nah, dia lebih banyak sendiri 3 jam misalnya. Wah, ini saya kebanyakan puasanya ya. Karena dia berada di tempat yang baru, dia berbuka mana bersama manusia. Nah, sehingga kalau waktu sholat datang, ya itu waktu dia, tidak bisa kemudian dia rujuknya ke negara dia, di tempat dia, di tempat daerah dia. Oh, ini Surabaya sudah berbuka puasa misalnya. Ini di daerah Irian Jaya masih asar. Nah, wah, saya karena KTP Surabaya misalnya. Harus berbuka sekarang karena sunnah tak judul kita. Disunnahkan untuk bersegera untuk berbuka. Nah, dibatal puasanya. Nah, dia harus mengikuti baik jadwal setempat. Nah, ini ikhwan yang dibina Allah. Baik. Jadi tetap dia naam berpuasa meskipun lebih. Dan berbeda kalau misalnya baik dia safar dan di tempat yang baru, nah, ternyata Ramadannya itu duluan. Nah, penduduk puasa 29, dia 28. Malam harinya hilal kelihatan, besoknya Syawal. Nah, masyarakat itu 29 puasa, dia baru 28. Baik, dia ikut berhari raya, tapi dia mengqadha 1 hari. Bukan puasa juga, iya. Ini tahun kemarin saya puasanya lebih banyak kok. Tidak ada kaitannya. Nah, tetap dia mengqadha 1 hari. Karena tidak ada puasa yang 28 hari. Baik, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, Syekh Abdurrahman Al-Adani Hafizahullah Ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wa sallam.